看而静静沉默Yang selama ini telah kau berikan Kasih sayang kini ku rasakan Begitu besarnya tulusnya cintamu Bersama berdua melayang di sana Bersama berdua melayang